Mitra bisnis, Pemprov DKI berencana membatasi operasional truk hanya jam 10 malam hingga jam 6 pagi. Hal ini dilakukan karena truk dinilai sebagai penyebab kemacetan. Pengusaha logistik menolak rencana tersebut mengingat berpotensi mengganggu kegiatan barang di pelabuhan yang berdampak negatif pada perputaran ekonomi nasional. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Organda DKI Jakarta, Sudirman. Pak Sudirman, apa komentar Anda? Kalau memang diberlakukan pembatasan jam operasional angkutan barang, truk angkutan barang, coba itu yang membuat aturan ini mestinya ya kan mempelajari dulu penyebab kemacetan ini apa ya. Kalau satu sisi pandang saja yang menyebabkan kemacetan itu trailer, itu salah besar. Kita harus pilah-pilah dulu, kita ulas, kita kaji. Sampai di mana sih kemacetan ini terjadi dan siapa penyebab? Kalau memang 100% itu penyebab, nggak usah 100%. 75% kemacetan di Jakarta diakibatkan oleh angkutan barang. Boleh. Nah, di sini tidak ada analisa yang menyebutkan, yang menyatakan bahwa kemacetan di Jakarta disebabkan oleh trailer. Ya jelas, itu kita menolak ya. Apa dampaknya bila rencana ini dijalankan? Ya jelas kerugian dari, ini kan angkutan barang hampir dibilang 90% dari pelabuhan Tanjung Priok. Anda tahu nggak di Tanjung Priok itu pelabuhan internasional itu 24 jam kerja. Kalau ini hanya boleh kerja 13 jam dalam satu hari, itu gimana? Yang 11 jam ini kegiatan Tanjung Priok ditaruh di mana itu bongkar muat? Ya kalau dari sisi pergudangan jelas itu menimbulkan penumpukan yang betul-betul memprihatinkan ya. Karena yang mestinya itu barang bisa berjalan dalam tempo singkat ini harus menunggu. Itu dari sisi kepelabuhanan, sisi dari pergudangan, belum dari sisi ya importir, eksportir, produsen. Mungkinkah rencana tersebut dilakukan bila semua pihak sudah sepakat kegiatan bongkar muat dilakukan malam hari, termasuk mengubah jam kerja karyawan dari siang ke malam untuk menghindari lembur? Mana mau pengusaha membongkar, menyewa, membayar orang lembur-lembur jam 12 malam itu 3 kali lipat loh ongkos lembur. Ya bagaimana ada orang kerja malam nggak lembur? Jangan dibilang itu shift diganti-ganti diputar-putar shift yang siang nggak kerja-kerja malam itu bukan lembur, itu lembur. Karena mereka yang bicara tidak ngerti aturan ketenaga kerjaan. Dimanapun kalau yang sudah kerja malam itu ada kerja lembur. Demikian Sudirman, saya Kiki Wijaya.